Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran atau bacaan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah, yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai taukid maknawi. Bahwasanya taukid maknawi terjadi dengan lafaz-lafaz yang sudah diketahui dan sudah ditentukan oleh para ulama nahwu, dengan lafaz-lafaz yang tidak bisa membuat sendiri, namun dengan lafaz-lafaz yang telah ditentukan oleh mereka. Dan syarat yang sangat inti adalah lafaz-lafaz tersebut harus mudhaf kepada dhamir, sehingga tidak ada yang namanya taukid itu nakirah. Taukid itu semuanya ma'rifah. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum, setelah kita mengetahui bahwasanya taukid lafadznya macam-macam, ada an-nafas, ada al-ain, ada kullun, ada juga ajma'un sebagaimana yang akan kita lewati nanti. Adapun untuk masalah nafas dan ain, itu bisa menguatkan mufrad, musanna dan jama'. Dia menguatkan mufrad dengan lafadz yang sebagaimana asalnya, tapi harus disandarkan kepada dhamir. Ja'a Zaidun nafsuhu, ra'aitu Zaidan nafsahu, marartu bi Zaidin nafsihi. Apa maksudnya ya? Naam, seperti itu, barakallahu fikum. Tapi kalau untuk menguatkan musanna dan jamak, maka kita wajib membikin nafas dan ain di jamak juga. Mengikuti timbangan apa? Af'ul. Nah, barakallahu fikum, ikuti timbangan af'ul. Kemudian diperbolehkan kita menggabungkan atau menguatkan satu isim dengan dua taukid, yaitu an-nafas dan ain. Nah, barakallahu fikum, tapi syaratnya, nam syaratnya apa syaratnya? Taqdimun nafas 'alal 'ain, mendahulukan nafas daripada 'ain. Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Nah, barakallahu fikum, hafizakumullah. Jadi boleh menggabungkan antara nafas dan 'ain, tapi syaratnya apa tadi? Taqdimun nafas 'alal 'ain. Ya, mendahulukan nafas daripada 'ainnya. Jadi contohnya, ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Boleh enggak dikasih huruf ataf? Ja'a Zaidun nafsuhu wa ainuhu. Enggak. Kenapa? Boleh kan? Boleh kan? Naam. Enggak boleh. Enggak boleh, karena kalau dikasih huruf ataf ini rusak. Jadi biarkan dia ngikuti tanpa huruf ataf. Mafhum insyaallah ya. Kita lanjutkan berikutnya. Insyaallah paham ya. Jadi ingat baik-baik, nafas sama ain boleh untuk menguatkan yang musanna, mufrad, jama', tapi ketika menguatkan musanna dan jama', maka kita harus menjama' juga mengikuti timbangan af'ul. Naam. Qala al-mu'allifu ashabullah wa kullun wa jami'un wa 'amatun. Ini juga lafaz-lafaz taukid, kullun wa jami'un wa 'amatun, yu'akkadu biha al-mufrad wal jama'. Dikuatkan dengannya mufrad dan jama'. Mufrad pun juga bisa, tapi syaratnya nanti mufrad yang bagaimana? Mufrad yang nyata jazza. Ja'a al ja'a jaysh, na'am ja'al jaysh wa ja'a jaysun, na'am kulluhu. Paham ya? Yang nyata jazza. Ya, nyata jazza. Na'am, seperti itu. Wa la yu'akkad biha al musanna, dan musanna tidak bisa. Dia hanya menguatkan kulun wa jami'un wa 'ammatun, hanya menguatkan mufrad dan jamak saja. Musanna tidak bisa. Ja'a Zaidani kulluhuma, enggak boleh. Atau jami'uhuma, enggak boleh. Amatuhuma, enggak boleh. Paham ya? Hanya mufrad dan apa? Jama', mufrad dan jama' saja. Nah, kita lihat. Taqul ja'al jaysu kulluhu. Kenapa di sini kok tidak sembarangan? Nah, barakallahu fikum. Karena al-jaysh dia bisa yatajazza. Terbagi-bagi. Paham ya? Terbagi-bagi. Enggak boleh kalau ja'a Zaidun kulluhu. Karena Zaid sendirian satu orang, enggak mungkin terbagi-bagi. Kalau jaysh tentara terbagi-bagi, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Kemudian abdun budak terbagi-bagi enggak? Terbagi-bagi secara maknawi. Maksudnya terbagi-bagi apanya? Pekerjaannya. Nah, maksudnya ya. Jadi budak terbagi-bagi, maksudnya terbagi-bagi apa? Pekerjaannya. Misalkan pagi hari budak ini bekerja di tempat si fulan, sore di tempat si fulan. Budaknya satu, tapi pekerjaannya terbagi-bagi, ya terjazza. Tapi kalau Zaidun yang satu, orang merdeka. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat di sini. Au jami'uhu atau seluruhnya, au 'ammatuhu atau seluruhnya. Wa ja'atil qabilatu kulluha, dan telah datang qabilah, marga atau suku seluruhnya. Au jami'uha atau seluruhnya. Artinya hampir sama semuanya. 'Ammatuha, seluruhnya juga. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Mafhum ya? Wallah alam disebutkan atau tidak di sini, yang jelas na'am mungkin antum pernah baca juga syaratnya itu untuk kullun dan jami' dan ammah. Ini menguatkan mufrad-mufrad yang yatajazza. Pernah dengar belum antum? Antum pernah dengar? Nah, yatajazza syaratnya yatajazza itu bisa dibagi-bagi. Adapun kalau yang sifatnya satu orang seperti Zaidun enggak bisa, ja'a Zaidun kullu enggak perlu. Ja'a Zaidun nafsuhu. Tapi kalau Jason itu yurtlak ala mufrad wal jama' terkadang. Jaish. Paham ya? Nah, walaupun jamaknya juyus enggak masalah, tapi kadang ja'a Jason tentara banyak itu datang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, hadhi qabilatun 'azimah. Ini adalah marga yang besar. Qabilah. Walaupun jamaknya qabail. Paham ya? Terkadang seperti itu. Jadi bentuknya kelihatan mufrad, makna jamak itu bisa. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. I'rabnya juga tidak jauh beda dengan apa yang sudah kita sebutkan contohnya. Ja'al jaysu kulluhu ja'a fil madi, al jaysu fa'il, kullu taukidun lil jaysu taukid al marfu' marfu'un mislahu wa mudhaf ila fi mahalli jar mudhaf ilaih. Seperti itu. Wa ja'ar rijalu kulluhum. Ini jamak jelas. Telah datang sekumpulan lelaki seluruhnya. Nah, mereka seluruhnya au jami'uhum aw 'ammatuhum, artinya sama semuanya. Wa ja'atun nisa'u kulluhunna. An-nisa' jama', jama' dari apa? Dari mar'ah. Dari apa? Mufradnya apa nisa'? Enggak tahu, nisa' apa mufradnya? Nisa'un jama' atau mufrad? Jamak. Mufradnya apa? Para wanita, jamak enggak? Kalau satu wanita apa bahasa Arabnya? Al-mar'atu, imra'atun. Ya sama aja. Paham ya? Jangan, walaupun jauh enggak masalah, jamak taksir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jamak taksir kan berubah macam-macam bentuknya. Nah, terkadang enggak seperti wujud aslinya, enggak masalah, nanti jamak taksir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, nisaun jamak dari imra'atun atau al-mar'atu. Al-imra'atu boleh enggak? Enggak boleh. Al-imra'atu enggak boleh. Imra'atun tanpa al, kalau ada al langsung berubah al-mar'atu. Imru'un tanpa al, kalau ada al, al-mar'u. Paham ya? Nah, wa inna malikul imri'in, imri'in. Karena enggak ada al-nya. Kalau dikasih al, al-mar'u. Al-mar'u ma'aman ahab, ya enggak? Kemudian al-mar'u ala dini khalilih. Ya enggak? Nah, imra'atun kalau tanpa al. Kalau ada al, al-mar'atu. Paham ya? Prosesnya itu bisa dilihat dalam saraf dan ilalnya. Naam. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wakila wakilta. Dua-duanya ini yu'akkadu bihima al-musanna. Kilan wakilta hanya menguatkan musanna saja. Hanya menguatkan musanna saja. Tidak boleh jamak, tidak boleh mufrad. Musanna saja, kila dan kilta. Cuman kalau kila untuk mudzakkar, kalau kilta untuk muannas. Kita lihat. Yu'akkadu bihima al-musanna. Nahu ja'a az-zaidani kilahuma. Wa ja'atil hindani kiltahuma. Cuman antum mungkin pernah melihat di awal-awal kila dan kilta pembahasan mengenai mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna. Nah, dia akan apa? Akan diikutkan mulhaq bil musanna manakala terpenuhi syaratnya. Syarat yang sangat menonjol dan nampak serta satu-satunya syarat tersebut, barakallahu fikum, apa syaratnya? Kepada dhamir. Syaratnya dia mudhaf kepada dhamir. Berarti mafhumnya kalau mudhaf kepada dhahir bukan dhamir, kila dan kilta mudhafnya kepada dhahir, dia tidak mulhaq bil musanna, tapi dia diistirab seperti isim maksur. Paham ya? Seperti isim maksur. Ini kan sekarang mudhaf dan dhamir enggak itu? Naam, ja'a zaidani kilahuma. Perhatikan baik-baik. Ja'a fi'lun madhin mabniun ala fathih, la mahalla lahu min al-i'rab. Az-Zaidani fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam turfihi al-alif niyabatan an dhammati la'an musanna wa nun 'iwadun tanwin fi mufradihi. Qila tawkidun liz-Zaid liz-Zaidain wa tawkid 'alal marfu' marfu'un mithluhu wa 'alam turfihi al-alif niyabatan dhammah li'annahu mulhaq bil musanna. Li'annahu mulhaq bil musanna wa huwa mudhaf. Walha dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi mahalli jarin mudhafun ilaihi wal alif ilahuma wal alif lil imad. Naam, dal alif lil imad untuk menegakkan naam barakallahu fikum alif tersebut. Naam, atau alif lil imad atau mim lil imad? Mim lil imad alifnya? Alamat tasniyah. Na'am barakallahu fikum, sudah kita lewati semuanya di awal-awal dahulu barakallahu fikum. Na'am. Jadi nanti kalau misalkan ja'a kilar rajulaini. Ja'a kilar rajulaini. Ra'aitu kilair rajulaini. Martubi ra'aitu kilar rajulaini. Martubi kilar rajulaini, enggak akan berubah sama sekali. Dia seakan-akan seperti apa? Na'am barakallahu fikum, seperti isim maksur. Paham ya? Enggak berubah. Ja'al fata ra'aitu ra'aitu ja'al fata ra'aitu ra'aitu kila ja'al fata ra'aitu al-fata marratu bi al-fata, enggak berubah al-fatanya. Seperti kila, ingat-ingat di awal-awal dulu kila dan kilta dibahas. Nah, kila dan kilta itu dia akan menjadi mulhaq bil musanna dengan syarat mudhaf kepada domir. Kalau dia mudhaf pada zahir, dia di-i'rab seperti isim maksur. Isim maksur itu berubah-ubah enggak? Barokatnya nampak enggak barokatnya? Enggak nampak. Ja'al fata ra'aitu al-fata marratu bi ayo. Enggak nampak barokatnya. Ini juga sama. Ja'a kilar rajulaini. Ra'aitu kilar rajulaini. Marratu bi kilar rajulaini. Marfu', mansub, majrur dengan harakat muqaddarah. Paham belum antum? Atau perlu ditulis? Atau sudah paham? Gak perlu tulis? Gak perlu? Paham benar? Antum? Sudah paham? Jadi kapan kila dan kilta ini di-i'rab seperti isim maksur? Ketika dia bersama dengan isim jarir. Ewa naam. Kila dan kilta kapan mulhaq bil musanna? Ewa, ketika dia mudhaf kepada dhamir. Yang sekarang ternyata jadi taukid juga di sini. Oh ya, dia statusnya itu tauqid di situ. Cuman bentuknya mulhaq bil musanna. Nah, pengertian mulhaq bil musanna. Pengertian mulhaq sudah kita ulang berkali-kali dulu, apa itu ingat enggak? Apa itu mulhaq? Kullu. Apa itu mulhaq? Allah musta'an. Apa itu mulhaq? Nah, kullu apa? Kullu kalimatnya itu Pak. Kulusmen itu lanjutannya, kalau antum pakai lafadz itu lanjutannya apa? Kullu ma jaa'a 'ala suratihi wa lam yastawfi syurutahu. Ingat baik-baik itu definisi mulhaq itu, jangan sampai lupa. Karena antum nanti butuh itu, perlu. Nah, jadi mulhaq yang global, mulhaq ini sebelum digabung, mulhaq bil musanna, mulhaq bil jama' mudzakkar salim, mulhaq bil jama' mu'annas salim. Mulhaq ini sendiri pengertiannya adalah apa? Kullu maja'a ala suratihi walam yastawfi kebanyakan ya belum? Walam suruh tahu. Setiap yang datang menyerupai bentuknya, tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya, ini kan mulhaq yang umum. Kalau nanti antum mulhaq bil musanna, tinggal digabung. Kullu ma jaa'a 'ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutahu. Mulhaq bil jama' mudzakkar salim, kullu ma jaa'a 'ala surati jam'il mudzakkar salim wa lam yastawfi syurutahu. Mulhaq bil jama' muannas salim, kullu ma jaa'a 'ala surati jam'il mu'annas salim wa lam yastawfi syurutahu. Tinggal diubah aja. Paham belum antum? Ingat enggak? Belum paham juga? Allah musta. Kullu ma za'a 'ala suratihi wa lam yastawfi syurutah. Setiap yang datang seperti bentuknya tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Contohnya satu dulu ya, perhatikan baik-baik. Munhaq bil musanna. Kalau munhaq bil musanna tinggal antum apa? Gabung kullu ma za'a suratil musanna wa lam yastawfi syurutah. Wa lam yastawfi syurutahu. Pengertiannya. Kalau munhaq bil jam' kata mudzakkar salim kullu ma za'a surati jam' al mudzakkar salim wa lam yastawfi syurutah. Kalau munhaq bil jam' muannats salim sama. Kullu ma za'a 'ala surati jam'il muannats salim wa lam yastawfi syurutah. Semua yang datang bentuknya seperti musanna tapi tidak terpenuhi syaratnya namanya mulhaq bil musanna. Contohnya az-zaidani berapa zaid? Dua namanya musanna. Paham ya? Sekarang kalau ada orang al-qamarani apakah dua bulan? Kan enggak mungkin al-qamarani. Karena enggak terpenuhi syaratnya. Seharusnya syarat musanna itu harus misal qamarun wa qamarun. Tapi kan enggak mungkin bulannya dua. Tapi apa? Al-qamarani, qamarun wa syamsun. Itu bagi mulhaq. Abawani. Ja'a abawani telah datang dua bapak. Kan enggak mungkin abawani dipakai untuk bapak dan ibu. Paham ya? Itu namanya mulhaq. Ja'a umaran. Telah datang dua Umar, maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Paham maksudnya ya? Seperti itu namanya mulhaq. Bentuknya Pak sama enggak? Perhatikan. Abawani, az-zaidani, sama enggak bentuknya? Tapi tidak terpenuhi syaratnya, yaitu syaratnya tadi harus sama ketika mufradnya dua double. Contohnya ja'a az-zaidani ja'a zaidun wa zaidun musanna berarti. Ja'a abawani ja'a abun wa ummun berarti bukan musanna. Bentuknya sama seperti musanna. I'rabnya seperti musanna persis tapi bukan musanna, namanya mulhaq. Isrun, isruna sama tis'un, isruna, tis'una sama enggak dengan Muhammadun? Sama. Berarti apa namanya? Isruna, salasuna, tis'un. Sama enggak bentuknya dengan muslimun? Sama enggak bentuknya? Sama. Berarti apa tadi? Sama tapi enggak terpenuhi syaratnya. Isruna apa artinya isrun? Isruna angka 10. 20. Nah, 20 ya. Enggak mungkin isruna isrun, Pak. Isrun, Pak. Isrun enggak mungkin kan? Tapi kalau muslimun, muslimun, Pak. Muslimun, Pak. Muslimun, Pak. Muslimun. Berarti muslimun itu jamak mudzakkar salim karena ada mufradnya. Tapi kalau isruna ada mufradnya enggak? Isrun ada enggak? Isrun, Pak. Isrun, Pak. Isrun itu enggak ada kan? Berarti dia sama bentuknya seperti jamak mudzakkar salim, tidak terpenuhi syaratnya. Berarti apa namanya? Mulhaq. Enggak paham belum? Ini pahamnya sekarang dan nanti juga, jangan sekarang toh. Paham ya? Antum paham belum, antum? Ya. Nanti kalau tanya, apa sih mulhaq? Apa mulhaq bil musanna? Tinggal sebutkan. Kullu ma za'a 'ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutahu. Ya, tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Apa itu mulhaq bi jam' mudzakkar salim? Kullu ma za'a 'ala surati jam'il mudzakkar salim wa lam yastawfi syurutahu. Apa itu mulhaq bi jam' muannats salim? Kullu ma za'a 'ala surati jam'il muannats salim wa lam yastawfi syurutahu. Paham belum? Itu diingat baik-baik ya. Ini kalau definisi global, apa itu mulhaq? Nah ini. Mulhaq itu kan artinya sesuatu yang diikutkan. Diikutkan apa? Bentuknya saja dan i'rabnya. Adapun untuk rinciannya aslinya sama atau tidak? Tidak sama, enggak terpenuhi syarat-syaratnya. Contohnya az-zaidun itu aslinya ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun sampai 1000 pun silakan. Tapi capek. Paham ya? Oleh karena itu kita menggunakan kaidah apa? Al-lughatul arabiyyah mabniyatun 'alal ikhtisar wa takhfif. Bahasa Arab itu dibangun di atas ringkas dan ringan. Antum ketika mengucapkan ja'a zaidun yang datang 1 juta zaid. Lebih ringan mana dengan ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun sampai 1 juta? Lebih ringan mana? Ja'a zaidun, walaupun datang 1 juta biarin. Tapi kan boleh enggak kita ngomong ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun sampai 1 juta boleh enggak kita ngomong gitu? Ya boleh atur, enggak capek. Apa maksudnya ya? Itu berarti diatafkan yang semisalnya itu aslinya itu. Cuman kan bahasa Arab dibangun di atas ringkas dan apa? Ringan tadi itu. Daraba ana, darabtu, selesai. Paham ya? Nah, qatala anta, qatalta. Enggak perlu qatal, qatala anta. Panjangan, qatalta itu aja. Maksudnya seperti itu perlu diperhatikan barakallahu fikum. Intinya ini jangan sampai lupa, sekarang paham, nanti pun juga paham, berikut juga paham, jangan sampai terlupakan karena mulhak ini sering muncul. Mulhak ini sering muncul. Paham belum antum? Jadi kapan kilan kilta mulhak bil musanna? Ketika dia bersama dengan isim jarinya. Ya wa na'am, keliru. Allah musta'an. Kapan kilan kilta itu mulhak bil musanna? Ida udhifa ila dhamir. Jangan pula balik. Kapan kilan dan kilta itu di Arab seperti semaksur? Baru benar. Semaksur. Paham ya? Ja'a kila ar-rajulaini. Rajulaini dhahir enggak? Berarti ja'a kila ar-rajulaini. Ra'aitu kila ar-rajulaini. Martubi kila ar-rajulaini. Enggak berubah sama sekali seperti ja'al fata, ra'aitul fata, martubil fata. Cepat ya? Yang penting paham aja. Kalau enggak paham, tanyakan. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Nah, kita lihat berikutnya. Mahfum insyaAllah ya. Kita lihat. Wakila. Ayo, mana? Kenapa? Al-Muslimani kenapa? Menyayangkan di mata Tanwin. Ya, tanwin tidak boleh masuk di Tanwin tidak masuk di itu maksudnya kalau tanwin yang asli. Paham ya? Kalau iwat itu kan sudah pengganti. Jadi kan di situ aslinya, al itu didatangkan situ bukan bukan asli daripada na'am barakallahu fikum kata mufradnya. Mufradnya enggak ada alnya awalnya. Cuman biar dia jadi ma'rifah dikasih al. Oleh karena itu al yang ada pada az-zaidani, wallah alam ana minta tolong kalau antum bisa jumpai bagus az-zaidani tanpa al carikan. Kalau bukan tulisan antum tapi ya. Kalau tulisan antum bisa aja tapi tulisan kita mesti az-zaidani al-nya. Al-nya al apa ini? Kita katakan al litta'rif. Al untuk apa menjadikan ma'rifah. Karena zaidani semula zaidun ma'rifah. Tapi ketika mau jadi musanna harus dinakirahkan dulu dengan niatan antum. Zaidun ini kan ma'rifah Ustaz ya. Mau jadikan musanna bagaimana? Niatkan nakirah dulu. Harus gitu. Nanti ada syarat-syaratnya. Syurutul musanna an yakuna mu'raba wa mufradan munakkara marutiba. Syarat-syarat musanna itu harus mu'rab. Kemudian apa munakkaroh dinakirohkan dulu kalau dia ma'rifah zaitun. Sudah antum nakirohkan belum lihat antum? Sekarang sudah niatkan dulu. Sudah belum? Niatnya di mana? Zaitun ma'rifah enggak? Atau niatkan nakirah dulu, udah? Memang gitu, memang gitu. Memang gitu, ini enggak sembarangan bohong kalau enggak percaya udah. Namanya zaitun ini ma'rifah kan? Antum mau jadikan musanna, niatkan nakirah dulu. Sudah niatkan belum? Zaitun. Jadi kayak gini. Zaidan. Ini kan masih nakirah. Terus bagaimana mana untuk memulihkan kasih al. Az-Zaidani. Wallah alam mana sering jumpai di buku tulis mana saja atau buku artikel-artikel itu Az-Zaidani ada alnya. Kalau tanpa alan walam ya. Kalau antum tahu tunjukkan sebelum diubah tapi ya. Maksudnya kalau istilah setelah diubah atau istilah intinya Az-Zaidani ini mesti ada alnya. Nah antum sebutkan tadi. Seperti apa tadi? Al-Muslimani. Al-Muslimani aslinya Muslimun. Kalau Muslimun seperti ini hukum asalnya. Ini jelas tanwin. Kalau ada al enggak boleh. Paham ya? Tapi kan tadi kalau antum jadikan musanna jadi nakirah dia. Paham belum? Dikasih al ta'rif enggak masalah di sini. Karena ini man'iwatul tanwin ketika mufrad aja. Ketika mufrad kan enggak ada alnya. Paham ya? Oleh karena itu kalau muslimannya antum boleh kasih muslimani tanpa al enggak masalah. Tapi kalau antum memulihkan dari ma'rifah kasih al. Paham maksudnya ya? Nah. Kita lanjutkan. Nah, nahwu ja'a Zaidani kilahuma wa ja'atil Hindani kiltahuma. Ini ketika dalam keadaan marfu semuanya. Coba kalau diganti dengan dalam keadaan mansub, ra'aitu Zaidaini apa? Kilaihima. Seperti muslimain ingat-ingat. Ini seperti mulhaq bil musanna. Ra'aitu az-Zaidaini apa? Apa? Kilaihima. Marartu bizaidaini. Marartu bizaidaini. Marartu bizaidaini. Kilaihima. Kilaihima. Paham ya? Ja'atil mar'atani. Ra'aitul mar'ataini. Kiltaihima. Marartu bil mar'ataini. Kiltaihima. Ingat-ingat ya, seperti mulhaq bil musanna. Seperti isim musanna persis, cuman tidak terpenuhi syaratnya. Ini kila, enggak ada. Kilun-kilun, enggak ada kilun-kilun. Kiltun-kiltun juga enggak ada. Ya memang seperti bentuknya seperti isim musanna. Mafhum? Kita lihat. Naam wa za'atil hindani kiltahuma wa idza urida taqwiyatu ta'kid, dan jika engkau mau menguatkan sesuatu yang sudah dikuatkan, fayajuzu an yu'ta ba'da kulli bi ajma', diperbolehkan didatangkan setelah kulli dengan ajma'. Naam ja'al muslimuna kulluhum ajma'un, itu maksudnya. Paham ya? Naam disyaratkan ajma' ini dia akan menguatkan ketika jatuh setelah kul, itu syaratnya, syarat globalnya. Walaupun terkadang tanpa kul juga bisa. Nah, sebagaimana sumpahnya siapa? Iblis. La aghwiyannahum ajma'in, tanpa kul. Wa illa seringnya jatuh setelah kul. Fasajdal malaikatu kulluhum ajma'un. Ajma'un, kulluhum ajma'un. Ja'al muslimuna kulluhum ajma'un. Tapi ada enggak kira-kira yang menguatkan tanpa lafaz kul? Ada. Seperti sumpahnya iblis itu. Iblis kan bersumpah akan menenggelamkan, menyesatkan hamba-hamba Allah Ta'ala. Kami ala aghwiyannahum ajma'in. Tidak ada kulihim. Tidak ada kullahum. Tapi langsung ajma'in. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat. Jika diinginkan menguatkan sesuatu yang sudah dikuatkan, sebenarnya sudah dikuatkan pakai kul kan? Tapi mau dikuatkan lagi, boleh didatangkan setelah kulih bi ajma'. Wa ba'da kulliha bi jam'a, ini kalau untuk mu'annas. Wa ba'da kullihim bi ajma'in. Wa ba'da kullihinna bi jum'a. Ja'al muslimuna kulluhum ajma'un, boleh. Ra'aitul muslimina muslimina kullahum ajma'in. Nah, jangan lupa ajma'un ini di i'rab seperti apa? Mulhaq bil jam'. Naam, mulhaq bi jam' mudzakkar salim. Paham ya? Bukan jamak mudzakkar salim atau mulhaq atau jamak mulhaq ya. Tapi ada mufradnya ajma'. Tapi enggak ada musannanya ya. Ajma'ah ini enggak ada kan? Itu mulhaq tadi ya. Na'am barakallahu fik mulhaq. Naam. Dan lihat di sini kalau untuk perempuan kan ja'atun nisa'u kulluhunna jum'ah. Kulluhunna jum'ah gitu. Paham ya? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Kalau ja'atil khalifatu kulluha jam'a. Itulah, perhatikan baik-baik ya. Kalau mufrad yang mudzakkar kulluhu ajma'. Kulluhu ajma'. Kalau yang mu'annas mufrad kulluha jam'a. Nah, kalau jama' yang mudzakkar kulluhum ajma'un. Kalau mu'annas yang jama' kulluhunna jum'a. Mafhum? Naam. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ini berarti ajma'un setelah kulluhum, ya enggak? Tadi sudah sebutkan, jika kamu ingin menguatkan sesuatu yang sudah dikuatkan, boleh ditambah lagi dengan ajma' tadi. Ketika mufrad atau jama' ya ajma'un. Lalu terus bagaimana i'rabnya kulluhum taukid awal? Ajma'un taukid sani. Itu saja. Mahum ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa yuqalu ja'al jaysu kulluhu ajma', dan juga dikatakan telah datang tentara-tentara itu seluruhnya ajma', seluruhnya benar-benar datang semuanya gitu loh. Wal qabilatu kulluha jam'a'u wan nisa'u kulluhunna jum'a'. Mafhum caranya penggunaannya? Mafhum? Naam. Wa qad yu'akkadu bi ajma' wa jam'a wa ajma'in wa jum'a' biduni kullin. Perhatikan baik-baik ini, terkadang bisa juga dikuatkan dengan ajma' wa jam'a wa ajma'in wa jum'a' tanpa kul. Cuman seringnya jatuh setelah apa? Kulluhum ajma'un. Seperti itu. Naam. Ewa, kita lihat. Nahmu la'aghwiyannahum la'aghwiyannahum. Apa nanti keliru bacanya ya? La'aghwiyannahum ajma'in. Nanti bacanya la'aghwiyannahum ya? Hah? Enggak. Anda tadi bacanya la'aghwiyannahum ya? Naam. Yang benar ini. Anda tadi enggak terdapat enggak? Misalnya terlupakan la ughwiyannahum ajma'in aghwa yughwi na'am la kenapa la ughwiyannahum ajma'in ajma'in di sini datang menguatkan tanpa kul itu syahidnya paham ya datang menguatkan tanpa kul itu syahidnya wa illa aslinya ajma'un dan teman-temannya ini kalau menguatkan jatuh setelah apa kul itu aslinya tapi terkadang dia menguatkan langsung tanpa ada kul mafhum kita lihat ini. Waqad yu'ta ba'da ajma' bitawabi'i, ternyata dia punya pengikut-pengikut ajma' ini. Jadi ajma'un punya pengikut-pengikut. Wa hiya akta wa absa' wa abta'. Ini semuanya boleh dikuatkan, tapi harus jatuh setelah ajma'. Ja'al muslimuna kulluhum ajma'un wa ajma'un aqta'un absa'un abta'un, tanpa huruf ataf. Tanpa huruf ataf. Jadi nanti i'rabnya bagaimana i'rabnya? I'rabnya ya sebagaimana yang lihat sendiri, taukid awal, taukid tsani, taukid tsalits, taukid rabi' itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi antum boleh menguatkan banyak enggak masalah. Ja'a al-muslimun kulluhum ajma'un terus akta'un terus apa lagi? Abta'un abta'un. Nah ini tauqid awal binatang tauqid tani selesai tauqid berapa ini? Talis. Ini tauqid berapa? Ini kan? Nah, ini enggak tulisannya atau rapi? Ini benar, Fadri. 4. Ini Khamis. Nah, barakallahu fikum, bahasa Romawi. Ini namanya huruf Romawi. Wallah alam ya, nah, lepajukan yang seperti ini kelihatannya. 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Nah, jadi tauqid awal, tauqid tsani, tauqid tsalits, tauqid rabi', tauqid khamis itu aja. Apa? Kenapa? Ini. Ini kenapa ini? Oh, ini dibelokkan ini, absa'un atau abta'un. Ya enggak masalah ya. Enggak masalah. Nama abisaun baru apa tahun? Apa tahun? Nah, seperti itu. Yang penting tauqid awal, tauqid tsani, tauqid tsalits, tauqid rabi', i'rabnya sama persis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat nahwu ja'al qaumu kulluhum ajma'un, aqta'un, absa'un, abta'un, bawah itu perhatikan catatan kaki nomor 5, lam yuqaddim al-musannif abta'al absa' kama fa'ala Ibnu Ajurrum. Musannif di sini, siapa musannif di sini? Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'ayni Al-Ma'ruf bil, enggak tahu pengarangnya. Mau tahu Imam? Ibn Malik. Wah. Al-Ma'ruf bil Al-Ma'ruf bil Al-Jurum, Jurumnya Al-Ma'ruf bil Hattab. Jangan lupa ini depan ada itu kalau enggak salah. Al-Bil Hattab. Naam. Jangan lupa kalau matan Jurumiyah Abu Abdullah Muhammad bin Dawud mirip Abu Abdullah sama-sama Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad kalau Ibnu Jurum bin Dawud As-Sanhazi. Kalau ini Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'ayni Al-Ma'ruf bin Hattab. Kalau yang pertama maknanya dengan Ibnu Jurum. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, Al-Musannif ini pengarang Mutamimah tidak mendahulukan abta daripada absa sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Ajurrum. Kenapa? Li'anna al-asaha anna absa muqaddamun 'ala al-abta. Karena asah absa ini didahulukan daripada abta. Fa akhiruha abta kama qalahu Abu Najjah fi hasyiyatihi 'ala Syahr al-Azhari lil Ajurrumiyah. Jadi seperti ini enggak masalah ya. Nah, barakallahu fikum, kesimpulannya 6 seperti itu yang tertera di tulisan. Wahya bima'na wahid, semuanya makna satu. Absa abta ak. Kemudian apa? Absa abta. Absa abta. Abta sama ajma' artinya satu, itu maksudnya. Walidzalika la yu'taf ba'daha 'ala ba'd, ini larangnya. Oleh karena itu enggak boleh diatafkan sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Ajma'un wa ajma'un wa akta'un wa absa'un wa abta'un, enggak boleh kasih wawu. Paham ya? Langsungan aja sudah. Li'anna syai'al wahid la yu'tabba'tuhu 'ala ba'd. Karena sesuatu yang satu itu tidak boleh diatafkan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun, itu aslinya dilarang. Karena cukup kita ja'a Zaiduna. Wa tauqitu tabi'un lil mu'akkadi. Dan sedangkan tauqid penguat itu mengikuti yang dikuatkan fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdhihi wa ta'rifihi, tidak ada tangkiri. Tidak ada apa? Wa tangkirihi, karena semua lafaz tauqid ma'nawi ma'rifah. Karena syaratnya harus mudhaf kepada dhamir. Sedangkan isim nakirah kalau mudah pada dhamir menjadi ma'rifah. Paham belum? Jadi ucapan beliau wa ta'rifihi tidak ada wa tangkirihi. Kenapa taukid enggak ada yang wa tangkirihi? Karena taukid maknawi harus ma'rifah. Kenapa harus ma'rifah? Karena disandarkan kepada dhamir. Mafhum? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Wala yajuzu taukidun nakirah indal basriyin. Ada khilaf, cuman ini yang rajih. Tidak diperbolehkan menguatkan na'am barakallahu fikum nakirah, barakallahu fikum, mendatangkan taukid berupa nakirah menurut basriyin, walaupun bahwa itu ada dari kalangan kufiyun membolehkan, namun sebagaimana pendapat yang masyhur seperti itu na'am, walaupun ada yang menguatkan yang lainnya juga ya na'am, karena ada khilaf situ, ada khilaf ya, dan beliau menguatkan sebagaimana kuatkan oleh Ibnu Hisham dalam Awdahul Masalik ini na'am. Jadi mereka yang mengatakan bahwasanya boleh menguatkan dengan nakirah itu pun harus disyaratkan apa berfaedah, memberikan faedah. Nah, di dalamnya harus memberikan faedah. Karena termasuk taukid itu tujuannya adalah apa? Nah, menggunakan lafaz yang maknanya ihathah musyumul. Jadi mencakup gitu. Paham ya? Nah, seperti kul atau yang semisalnya. Walaupun nanti ada ta'wilat-ta'wilat yang lainnya, tapi kita mengikuti hukum globalnya bahwasanya taukid itu ma'rifah karena disyaratkan harus disandarkan terhadap apa? Dhamir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.